indah dalam hatiku, nama serta wajahmu, oh kasih. Kau yang dulu pernah aku sayang, ku manja di dalam cinta pertama. Kau dan aku pun sama, nasibku nasibmu tak berbeda. Suka dan duka kita lalui, sampai rambut ini akan memutih. Sampai rambut ini akan memutih. Kau dan aku pun sama, nasibku nasibmu tak berbeda. Suka dan duka kita lalui, sampai rambut ini akan memutih. Api asmara yang pernah abadi selamanya, sampai kau dan aku menutup mata. Sampai kau dan aku menutup mata.